Tapi kini caranya lain lagi. Dari saku lalu turun ke hati. Mana ada cinta yang sejati pada zaman yang sudah gila ini. Cinta suci kini tak laku lagi. Asal suka segera dapat dibeli. Ada uang, abang sayang, kantong kosong ditinggalkan. Tiada lagi dihiraukan. Tiada lagi dihiraukan. Orang kata cinta itu datangnya dari mata lalu turun ke hati. Tapi kini caranya lain lagi. Dari saku lalu turun ke hati. Tapi kini caranya